Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan para pendengar yang tercinta, di sini Roma Irama berbicara atas nama Soneta Group. Dengan ini mengucapkan selamat berjumpa kembali melalui Soneta volume ke-13 yang merupakan renungan dalam nada. Dengan harapan semoga lagu-lagu mendatang ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, para hadirin, inilah 5 buah lagu persembahan kami. Sekarang dalam perjuangan penyanyi dia di segala bidang, di rumah, di kantor, bahkan sampai di jalan pemerintahan. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan, tapi peranan wanita jangan sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana. Wanita dan pria takkan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Semuanya padanya Tuhan telah mengatur penghidangannya. Wanita adalah ibu manusia, janganlah bersikap seperti ayah. Lelaki adalah pemimpin wanita dalam tata kehidupan dunia. Begitulah ketetapan sang pencipta, lalu kenapa kau coba merubah? Kalau aturan Tuhan kan dirubah-rubah, pastikan kau dapatkan segala kebijakan. Karena kau wanita memenuhi kantoran, akhirnya banyak pria menjadi pengangguran. Wanita dan pria akan pernah sama, secara kudrati berbeda fungsinya. Semuanya badannya dengan mengatur penghidangannya. Emansipasi wanita perlu di dalam pembangunan. Emansipasi wanita jangan sampai keterlaluan. Emansipasi wanita melawan takdir Tuhan, ini bencana. Ayolah wanita, tiada kemerdekaan, namun jangan lupa suka cinta. Apapun dirimu, engkau adalah rumah tangga. negara tanpa tiang coba anda bayangkan. Kalau semua maju ke garis depan dan tinggal lemah di garis belakang. Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga jadi tangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Bukan salah remaja kalau mereka hina, bukan salah mereka kalau tidak bermoral. Bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian yang dibutuhkan, bukan kasih sayang. Takkan pernah sama secara kudrati berbeda fungsi. Jiwanya, badannya, Tuhan telah mengandung bidangannya. Memang peranan wanita perlu di dalam pembangunan. Tapi peranan wanita sampai keterlaluan. Kalau peranan wanita melanggar batasan fungsinya, ini bencana.